Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Akhibati fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an, kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Taisir Alam Syarah Umdatil Ahkam karya Fadilatul Syekh Al-Alamah Al-Lubasam rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita telah selesai membaca apa yang beliau paparkan terkait hadis yang ke-133. Maka kita masuk pada al-hadis rabi wa thalathun ba'dal mi'ah. Masuk pada hadis yang ke-34. 134. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qulta li sahibik ansit yaumal jumu'ah wal imamu yahtub faqad laghawta." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, beliau berkata, jika kamu bicara kepada temanmu yang dimaksud sahibi adalah orang yang di dekatnya, bukan barakallahu fikum makna sahib dalam artian teman bermain, teman dekat, sekalipun tidak kenal, sekalipun tidak kenal, tapi ketika dia dekat denganmu, bisa digunakan kata sahib, karena yang namanya sahib memang dekat. Jadi yang dimaksud di sini orang yang duduk di sebelah, di depan, di belakangnya. Baik sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun depannya, belakangnya, kelihatan dia bicara, dia katakan diam, ansyid, diam kamu. Dan ini dilakukan yaumal jum'ah, di hari Jum'ah. Wal imamu yahtub, dalam keadaan imam berkhutbah. Jadi di sini larangan terkait barakallahu fikum berkata diam kepada temannya yang ada di dekatnya di hari Jumat ketika imam khutbah. Adapun sebelum imam khutbah, Walaupun muadzin azan, tak mengapa. Diam, antum muadzin azan. Tak mengapa. Namun ketika imam khutbah, kemudian ada yang bicara, tidak boleh kita katakan diam kamu. Yang diperbolehkan isyarat. Tidak usah keluar, juga tidak usah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dalam Kitabul Jum'ah. Imam Muslim di dalam sahihnya pula. Dan juga diriwayatkan Nasa'i, Ibn Majah, Darimi, Imam Ahmad. Namun yang dimaukan oleh Syekh Abdul Ghani adalah hadis ini memenuhi syarat yang beliau tetapkan. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa bicara ketika imam khutbah kepada temannya diam, faqad laghauta, maka sungguh telah laghauta. Lagha sebagaimana dijelaskan di Ghoribul Hadis, wazannya seperti kaghaza. Maksudnya apa lagha? Ata biqaulin saqit, berucap, berbicara dengan ucapan yang saqit, rendah, tidak ada faedah, hina, laisa fihi faedah. Qaulin saqit maknanya adalah tidak ada faedahnya. Dalam keadaan tentunya kalau kita nilai dari penilaian kacamata kita, menyuruh orang yang bicara ramai ketika imam khutbah untuk diam, amar ma'ruf nahi mungkar. Namun ketika caranya tidak sesuai dengan syariat, caranya bertentangan dengan syariat, justru memudaratkan orang yang melakukannya. Sia-sia jumatannya. Maka barakallahu fikum, perhatikan. Lala ada orang ramai suruh diam, amar ma'ruf menyuruh orang diam mendengarkan khutbah, nahi mungkar mencegah orang sedang bicara. Tapi ternyata karena amar ma'ruf nahi mungkar itu ibadah, ada kaifiahnya. Ketika imam khutbah tidak demikian caranya. Siapa seperti ini, bahkan dia jangankan dapat pahala, sia-sia jumatannya. Wafasarahu nazar Ibn Senil bil halwi minal ajar. Nazar rahimahullah ta'ala menafsirkan maksud telah sia-sia jumatannya itu kosong dari pahala. Dan dapat pahala jumatannya. Nah, barakallahu fikum. Al-makna al-ijmali, makna secara global, min a'dami si'aril jumu'ah al-khutbatan, termasuk dari si'ar Jum'at yang teragung itu dua khutbah. Siar-siar lain banyak, berbondong-bondongnya kaum muslimin jalan menuju jami, menuju masjid jami, siar. Persiapan kaum muslimin, banyak solawat, mandi, pakai baju yang bagus, berangkat ke masjid, berkumpul, siar. Tidak boleh menegakkan di musola masing-masing kampungnya. Kumpul di jami. Barakallahu fikum. Maka dari itu khutbah yang teragung ternyata. Sehingga barakallahu fikum, orang yang bicara, beraktivitas yang menyibukkan dia dari memperhatikan khutbah, sia-sia jumatannya. Maka rasanya ketika khutbah sudah tidak ada aktivitas seperti di Masjid Jami' Ngawi, diingatkan kegiatan baca-membaca dihentikan, ponsel dimatikan, kotak amal beredar sebelum khutbah. Begitu lengkap shof pertama, edarkan kotak amal. Lengkap shof kedua, edarkan kotak amal. Atau maksimalnya diingatkan, diedarkan seiring bunyi beduk. Sebagai masjid kuno kan, beduki dulu sebelum imam naik mimbar sampai tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Setelah itu tidak boleh ada peredaran kota. Masya Allah, mereka tahu, diingatkan oleh pembawa acara ketika selesai melaporkan hasil total infak pengeluaran, diumumkan khatibnya fulan, imamnya fulan, kegiatan baca-membaca. Hadis ini pun dibaca oleh orang yang bawakan laporan-laporan tadi. Maka kita bersyukur walaupun masih ada bunyi beduk, tapi sekian perkara yang terkait dengan sunnah sutra bagi imam sholat dipasang. Barakallahu fikum. Muhim, beberapa masjid juga demikian. Yang tidak bisa demikian, pasang kotaknya di dekat pintu masuk kiri kanan. Dulunya kotaknya jalan, beri masukan setelah kita akrab. Khutbah, siar, nah boleh ada aktivitas. Maka buatkan kotak di kanan kiri. Orang yang datang masukkan. Yang lupa masukkan ketika datang pulang, masukkan. Khutbah khidmah. Kemudian disebutkan oleh Syekh Al-Basam rahimahullah ta'ala, wa min adabil mustami' al-insaf fihima bil khatib. Dan termasuk adab-adab orang yang mendengar. Adabnya orang mendengar, mendengar khutbah, mendengar taklim, mendengar orang yang berbicara, itu insaf. Diam, tidak ngomong sendiri, tapi diam. Fihima terlebih-lebih dalam syiar yang teragung tadi, di kedua khutbah yang disampaikan khatib. Waliyatadabbar al-mawa'id, termasuk diamnya ini karena khutbahnya imam tadi, mendengar dia, juga mentadaburi wejangan-wejangan yang diberikan khatib. Wa yu'amin ala doa, dan mengamini doa. Barakallahu fikum. Jadi diamnya itu bukan karena tidur. Diam untuknya. Dengar karena mendengar kedua khutbah tadi. Diamnya bukan dalam rangka melambung. Tapi liat tadabbar al-mawa'id. Mentadaburi mau'idhah. Ujangan-ujangan yang disampaikan. Ini harus kita ketahui. Walidha hadara Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kalam. Karena inilah Nabi memperingatkan sallallahu alaihi wasallam dari berbicara. Ngomong diam saja. Saja. Ini gimana? Isyarat saja. Tepuk punggungnya. Dan itu bukan kalam. Yang belajar tufatusannya hal kalam, definisinya diingat-ingat. Kalau keluar talafut, nah, wafihi makna, ada maknanya, sama dengan ansyid, diam. Cuma bahasa singkatnya. Jadi, dilarang bicara walau biakal syekh. Walaupun bicaranya sedikit sekali, diam. Walaupun diam, jangan rame, dengarkan khotib dengan baik ya. Nah, baru mau rusak. Diam kamu saja sudah selesai. Diam, dengarkan khotib. Kalau bicara ketika khotib di mimbar, sia-sia Jumatanmu dan Jumatanku. Nah iya memang begitu. Dia juga ngomong sia-sia Jumatanmu dan Jumatanku. Barakallahu fikum. Kita harus ketahui, kita harus sebarkan. Banyak yang tidak tahu, tapi pada teman-teman yang kita sudah dekat, anak-anak kita terutama sekarang ini, naudzubillah min dzalik, anak-anak baligh usia SMP, SMA, khotib ngomong, ngobrolnya kalau kita ngelihat kasihan, jumatannya sia-sia. Tapi mungkin Allah ampuni dia karena tidak tahu. Tapi gimana dia tidak tahunya karena malas belajar, tidak mau belajar, tidak mau tahu. Kalau dia luput dari ketidaktahunan, terampuni oleh Allah, tapi tidak mau belajarnya, dapat dosa. Dia tidak ideo. Diomongi tidak ngerti, diomongi tidak paham. Tapi dia orang yang paham, dosa. Karena dia, yakni meremehkan ilmu agama. Ini kan sebagian orang tua, masjid-masjid jami yang di sana ada taklim, ada orang-orang yang ngaji, sepi. Tapi di masjid-masjid yang di sana tidak ada taklim, tidak ada kajian. Na'udzubillah min dzalik. Khotib bicara, bicara pula mereka. Tidak tua, tidak muda, tidak anak-anak. Kemudian, fa'ina mannaha sahibah anil kalam walau biqaulihi amsyid wal imam yakhtub faqad lagha. Dan sungguh barang siapa yang melarang orang yang di dekatnya dari bicara, sekalipun dengan ucapan sekedar diam, dalam keadaan imam berkhutbah, maka sungguh dia telah sia-sia. Kenapa? Li'annahu ata bimunafin lisima al-khutbah. Karena dia mengerjakan perkara yang menafikan mendengarkan khutbah. Orang yang bicara itu berarti tidak mendengar. Dianggap seperti itu, seperti adab semustamil tadi. Ngomong sendiri dan lain sebagainya. Nah, seperti barakallahu fikum mungkin. Kita pengajar, guru. Kita bicara, murid ngobrol sendiri. Langsung marah dia. Coba, kamu apa tadi? Tentang ini. Kalau kamu udah denger ngomong deh, gue mesti begitu. Maka bicara, ketika ada orang berbicara, dianggap dia tidak mendengarkan. Kemudian barakallahu fikum, ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari faedah hadis ini. Yang pertama, wujubul insaf lil khatib yaumal jum'ah, wajibnya diam ketika khatib berkhutbah, untuk mendengarkan khatib, lil khatib ini maksudnya, di hari Jumat. Wajib hukumnya. Waqad naqala Ibnu Abdil Bar al-ijma' ala wujubi dzalika. Imam Ibnu Abdil Bar menukil telah terjadi ijma', kesepakatan para ulama terkait wajibnya perkara itu. Diam tidak sama dengan tidur. Ya, diam tidur tidak bicara. Maka dari itu tidak mengapa ketika ngantuk berdiri. Stalin sama imamnya. Kalau imamnya ahlu sunnah paham. Kalau imamnya bukan ahlu sunnah ngantuk. Onopo. Kalau imamnya bukan ahlu sunnah, kita lawyer tidak apa-apa. Dia pun tidak paham. Kita wudu terus duduk lagi. Nantinya oh ngantuk wudu. Bagus. Kalau kita izin dulu ditanya. Walaupun jawab juga boleh. Mau apa? Mau wudu ngantuk? Boleh. Nanti ada pengecualian dari pembicaraan yang dilarang di sini dari beberapa konteks pembicaraan. Yang kedua, tahrimul kalam halasima'il khutbah wa annahu munafin lil maqam. Haramnya berbicara dalam keadaan, dalam kondisi mendengar khutbah. Dan bicara ketika sedang mendengar khutbah, itu menafikan posisi dia sebagai pendengar. Tidak dianggap mendengar. Kira-kira, kalau bicara saja, tidak dianggap mendengar, karena bicara tidak mendengar. Bagaimana dengan tidur? Amin, amin, amin. Masih mending bangun-bangun koma. Imamnya tidak ada. Mau ber segala. Keluar lagi imamnya. Aku lagi lingguh khutbah lagi belum bisa. Lingguh. Nah. Jadi tidur, pakai bangun dia. Imamnya tidak ada di mimbar, berdiri dia. Biasanya adzan, padahal masih itu tidak ada. Komat dia. Ada yang ngomong, bolehkah seperti ini? Lo ngomong seperti imam tidak sedang berkhutbah. Imam sedang duduk. Al-muhim, barakallahu fikum, tidur lebih lagi parah. Apalagi barakallahu fikum, dia memang biasa dan tidak ada usaha supaya tidak tidur. Adapun orangnya memang ngantuk, masya Allah. Kalau dengar dongeng, masya Allah, langsung tidur. Kebiasaan kecil ketika mau tidur didongengin sampai tidur. Akhirnya ada orang khotbah, ada orang ceramah, ada orang enak. Gimana yang seperti ini? Semoga Allah mengampuni. Nanti kalau dia sudah berupaya. Kalau kita bisa latih dengan membiasakan diri. Adapun bagaimana menjelang sholat Jum'ah kita qawilillah. Tidur dulu sebentar. Hadis-hadis banyak menjelaskan qaulillah tidur sejenak di hari Jumat di siang hari itu yang sesuai dengan sunnah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain setelah Jumat, bukan sebelum. Apakah haram? Tidak sampai. Tapi kalau itu terus menerus disuruh sebelum, bisa dikhawatirkan menyelisih sunnah. Yama qaulillah di hari Jum'ah adalah setelah sholat. Sebagaimana dijelaskan Ibn Hajar Asqalani, Imam Nawawi, Al-Qayyim dan yang lainnya. Rahimahumullah ta'ala. Yang ketiga, yustasna min hadha mayukhatibul imam au yukhatibuhul imam. Dikecualikan dari larangan bicara, yakni orang yang berbicara kepada imam. Seperti kisah ketika terjadi musim kering, ada orang masuk ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah kering lama ini kemarau, hati ini ternak, ini tumbuhan dan lain sebagainya, maka doakan kami supaya turun hujan. Kemudian Nabi istisqa, artinya doa minta turun hujan di mimbar. Istisqa tidak melulu sholat, dengan doa di mimbar bahkan, hingga akhirnya turun hujan ketika pulang dari masjid tergenang jalan-jalan. Atau diajak bicara sama khatib, sama khatib, diajak bicara dia. Seperti hadis yang kemarin, sudah sholat kan? Belum ya Rasulullah. Sholat dua rakaat. Ketika masuk langsung duduk. Kama taqaddam fi qisati alladhi dakhala al-masjid wa lam yusalli. Sebagaimana yang telah lewat dari kisahnya orang yang masuk masjid dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah dan dia belum salat, ditanya oleh Nabi, "Salaita?" "Sudah salat kamu tadi?" "Belum." "Bangkit dan salatlah dua rakaat." Wa kama fi qisatil arabi alladhi saka ila nabi sallallahu alaihi wasallam qahab. Itu tadi. Ini Arab Badui yang datang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesulitan yang menimpanya. Kekeringan yang menimpanya. Kemudian barakallahu fikum yang keempat, faedah yang keempat. Istasna ba'dul ulama mangkana la yasma'ul khatib lil bu'd fa innahu la yambaghi lahu sukut bal yastaghil bil qira'ah wa dzikr wa huwa wajih. Ini kita lihat sebagian ulama mengecualikan pula orang yang tidak bisa dengar khatib karena jauhnya. Istiqlal, mati lampu. Nah, tidak ada mic-nya. Gensetnya rusak. Tidak mungkin rusak. Istiqlal, gensetnya rusak. Anggap terjadi yang seperti ini. Karena masjidnya sekedar masjid ma'had. Mbak mic dengar. Apalagi khatibnya gede suaranya. Kecuali khatibnya uni-uni. Alhamdulillah. Yang belakang ngomong, apa ini? Kalau memang tidak dengar, jangan terus ngomong-ngomong, terus maju melangkahi temannya, ngumpul. Tidak. Sebagian ulama dikecualikan. Orang-orang yang seperti ini tidak sepantasnya diam tanpa mendengar. Nanti bisa melamun. Nanti bisa ngantuk. Dianjurkan sibuk dengan membaca. Tapi bukan membaca dari mushaf imamnya kelihatan, waduh itu enggak gatek, saya malah moco di winda. Baca bacaan-bacaan yang dihafal. Atau zikir. Dan ini wajih. Jelas, gamblang. Orang diam, enggak dengar khatib. Wajib diam untuk mendengarkan. Ini diam, enggak mendengarkan. Nanti diamnya dia mendengarkan, bukan tidur, bukan tidak dengar. Nah, bagi yang tidak mendengar, tuli misalnya tentang. Ya sudah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, Allah, Allah, Allah, untuk sholawatnya banyak kan. Untuk baca dari apalannya. Nah, tidak sok dengar. Nah, apa, dia tuli. Bagi yang tuli atau karena jauh seperti itu. Walaupun ini bukan kesepakatan para ulama. Amamala yasma'u lisomam falayambaghi ayusahil man khawlahu biljahr bilgira'ah wa yakunu dhalika bainahu wa baina nafsihi. Nah, ini juga untuk yang tuli tadi, walaupun dekat, kalau yang jauh tadi baca, pikir, mungkin sama-sama tidak dengarkan. Orang yang tuli tadi tentunya yang samping kiri kanannya dengar, jangan dia menyibukkan yusahil man haulah, orang yang ada di kanan dirinya. Karena dia Allah, Allah, Allah. Ini dengar khutbah ini. Hafalan dia. Allah ya Subhanallah. Orang ini rusak namanya. Maka bacaan dia, zikir dia, yakunu dzalik bainahu wa baina nafsi. Ya sudah. Dia sendiri yang dengar. Tentu lihat tidak dengar. Jangan terus. Maka barakallahu fikum. Semuanya dengan catatan tidak mengganggu orang yang mendengarkan khutbah. Wallahu ta'ala alam. Bishawab. Masih jam berapa Isa? Kurang seperempat. Masih kurang seperempat. Nanti jam 9.4 itu masih ada 5 menit, 7 menit kita baca untuk membaca matan hadis yang ke-135. Al-hadisul khamis wa salatun ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-135 Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, man ihtasala yawm al-jumu'ah, thumma raha fi sa'ah al-ula, faka'annama qarraba badanah, wa man raha fi sa'ah thaniyah, faka'annama qarraba baqarah, wa man raha fi sa'ah thalithah, faka'annama qarraba kadsad أقرن ومن راح في ساعة رابعة فكأنما قرب دجاجة أو دجاجة ومن راح في ساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون ذكره. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi di hari Jumat, yang dimaksud mandi besar, layaknya mandi janabah. Kemudian dia berangkat di waktu yang pertama. Belum ada orang yang hadir. Nah, barakallahu fikum. Ada lima waktu disebut di sini. Para ulama ini tidak terkait dengan waktu tertentu. Waktu pertama, waktu yang pertama dia hadir. Maka dia seolah-olah berkorban dengan onta. Ada penugarib hadisnya kita baca besok-besok. Untuk baca matanya saja, menyesuaikan waktu. Kemudian sudah banyak orang begitu, datang lagi yang lainnya. Wa man ra'a fi sa'ah tsaniyah, untuk kedua, maka seolah-olah dia berkorban dengan satu sapi. Sapi, korban sapi. Yang dimaksud ka'annama, itu maksudnya adalah dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang berkorban sapi. Sebagaimana puasa Syawal karena kasyamidah, dia seperti puasa Syawal penuh, maksudnya dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa Syawal penuh. Dia mendapatkan ampunan sebagaimana orang yang puasa setahun penuh. Karena keutamaan puasa itu pahala dan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pahalanya Allah yang lipat gandakan. Seganda Allah karena seorang hamba yang berpuasa. Itu adalah aku yang memutusi untuk memberikan balasannya, kata Allah Jalla wa'ala. Kemudian wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah, datang di waktu yang ketiga, bukan yang pertama, bukan yang kedua, tapi ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan kapsan akram. Masyaallah, kibas yang bertanduk. Ini termasuk afdal. Binatang yang kambing yang paling utama digunakan untuk kurban. Sudah kibas, amlah, akram. Kemudian barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, seolah-olah kurban seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat di waktu yang kelima, mepet, seolah-olah dia berkorban dengan sebutir telur. Maksudnya korban di sini sedekah. Telur pun disedekahkan, ada pahalanya. Kalau imam sudah keluar, maksudnya muncul di tengah-tengah makmum, maka malaikat mulai menghadiri forum Jum'ah. Tidak lagi di pintu masjid untuk menyatat siapa yang datang. Untuk mendengar adzikr. Untuk mendengar khutbah. Dan adzikr itu meliputi khutbah dan sholat. Wallahu ta'ala alam. Misalnya ada penuraiannya, syarahnya, insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.